بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita lanjutkan kembali tafsir surat Al-Baqarah ayat yang terakhir yang kemarin kita baca, surat Al-Baqarah ayat 119. Sekarang kita masuk di ayat 120 dari tafsir Jalalain. Qala Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, walan tardha 'ankal yahudu, tidak akan ridha darimu orang-orang Yahudi, walan Nasara, tidak pula orang Nasara, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti milah mereka, ai dinahum. Milah itu artinya agama. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak akan pernah ridha kepadamu sampai kamu itu mengikuti agama mereka. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Disebutkan oleh para mufassirin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulunya beliau bersikap lemah lembut kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara agar mereka tertarik untuk masuk Islam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara tidak akan mungkin pernah ridha kepadamu sampai kamu itu mengikuti agama mereka. Kelembutan apapun yang kamu berikan kepada mereka, sikap-sikap lembut kepada mereka, tidak akan pernah membuat mereka ridha kepadamu. Sehingga dahulunya Rasul itu sering dan senang meniru Ahlul Kitab, mencocoki Ahlul Kitab dalam perkara-perkara yang tidak dilarang dalam agama. Apa yang dijalankan Ahlul Kitab berupaya diikuti Rasulullah selama itu tidak ada larangan dalam syariat. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperintahkan untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, qul, katakan ya Muhammad, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah ai al-islam wal huda, itulah petunjuk. Sesungguhnya petunjuknya Allah yang Islam itu dialah sebenar-benar petunjuk. Wa ma adahu, dan apa-apa yang selainnya selain Islam, dolalun, itu sesat. Allah tegaskan di sini, katakan ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah, hidayah Allah yang Islam, itulah yang sebenarnya hidayah. Selain itu, selain Islam, itu sesat. Walakin lam qasam, dan lam di sini la, itu sumpah. Walain tabakta, dan sungguh jika kamu mengikuti, jika kamu ya Muhammad mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, allati yad'unaka ilaiha fardhon, yang mana mereka itu menyeru kamu, mengajak kamu untuk kepadanya, kepada hawa nafsu mereka, ba'dallazi ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu dari ilmu, ai al-wahyu minallah, wahyu dari Allah, jika kamu nuruti mereka, jika kamu menjawab ajakan mereka, setelah datang wahyu Allah kepadamu, malaka minallahi miwaliin, tidak ada bagimu minallah, dari Allah, waliin, yahfaduka, yang akan menjagamu. Tidak ada yang akan menjagamu. Wala nasirin, tidak ada pula penolong, yamna'uka minhu, yang akan menghalangi kamu darinya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro tidak akan pernah ridho sampai kalian atau sampai kamu itu mengikuti agama mereka. Kebaikan apapun yang kalian berikan kepada mereka tidak akan membuat mereka ridho. Satu-satunya yang bikin mereka ridho adalah ketika kamu mengikuti agama mereka. Nah, maka Allah memerintahkan untuk menyatakan bahwasanya Islam itu satu-satunya petunjuk yang benar. Dan apa yang kalian berada di atasnya itu sesat selain Islam. Naam, selain Islam itu sesat. Dan Allah tegaskan, ini khitabnya ini kepada Rasulullah, ya. Dan sungguh kalau kamu ya Muhammad mengikuti mereka, ini khitab ini kepada Rasulullah, kalau kamu ya Muhammad mengikuti ajakan mereka, tertarik dengan ajakan mereka, naam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada bagimu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan baik menjagamu dan menolongmu jika kamu baik mengikuti dan jawab ajakan mereka setelah datang wahyu kepadamu. Nah, ketika sudah jelas wahyu Allah datang kepadamu, ternyata kamu kok mengikuti agama mereka, maka tidak ada yang Allah tidak akan menolong dan menjagamu dari mereka. Nah, ini ikhwani fidina azani wa azakumullah. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada setiap umat beliau. Nah, maka dari ayat ini suratul Baqarah ayat 120 bisa kita ambil faedah diantaranya menunjukkan inadul Yahud wan Nasoro, keras kepalanya orang-orang Yahudi dan Nasoro. Yakni mereka tidak akan ridha sampai manusia itu mengikuti agama mereka, sampai kaum muslimin mengikuti agama mereka. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita dimanapun, kapanpun, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasor akan berupaya untuk memurtadkan kaum muslimin dan memasukkan ke dalam agama mereka dimanapun dan kapanpun, karena Allah sudah tegaskan gak akan ridha mereka sampai umat Islam itu mengikuti agama mereka. Sebaik apapun orang Yahudi dan juga orang Nasoro kepada seorang muslim, ya, pasti dia berupaya untuk mengajak seorang muslim murtad dari agama Islam dan masuk ke dalam agama mereka. Maka yang sering kita sebutkan di antara ulama Muhammad bin Sulaimi rahimahullah, tidak boleh kita khusnudzon kepada mereka. Tidak boleh khusnudzon kepada mereka, karena Allah sudah menegaskan mereka enggak akan ridho sampai kaum muslimin murtad dan masuk agama mereka dimanapun dan kapanpun. Baik. Sehingga dari sini pula bisa kita ambil faedah al-hadar minal yahud wan nasara, berhati-hati dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasoro. Apalagi kalau kemudian kita memiliki hutang budi kepada mereka, orang-orang yang sering ngasih bantuan kepada kita, ini berbahaya. Karena tujuan mereka agar kaum muslimin keluar dari agamanya dan masuk ke dalam agama mereka. Hati-hati dengan orang-orang Yahud wan Nasoro. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya selain Islam itu sesat. Selain Islam itu sesat. Baik. Selain Islam itu sesat. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah tahrim haramnya ittiba ahwa'il yahud wan nasara, haramnya mengikuti hawa nafsu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasoro. 6. Haramnya mengikuti mereka. Baik. Di sini Allah menyebutkan walaini taba'ta ahwa'ahum. Dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang ilmu kepadamu, Allah sebutkan ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Allah tidak menyebutkan millatahum, agama mereka. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang orang Yahudi dan orang Nasara berada di atasnya itu bukan agama tapi hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka. Naam. Karena jika memang mereka berpegang dengan agama, harusnya mereka mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tertera dalam kitab suci mereka. Jadi ketika diutusnya Rasul yang terakhir Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah dikhabarkan dalam kitab suci mereka, dan mereka tidak mau beriman dengannya, berarti yang mereka berada di atasnya adalah hawa nafsu mereka, ahwa'ahum. Allah sebutkan dengan bahasa ahwa'ahum. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya barang siapa yang mengikuti hawa nafsu setelah dia berilmu, anna manittaba'al hawa ba'dal ilmi. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya setelah mengetahui ilmunya, bahwa asadu dalalah, maka dia lebih sesat. Kesesatannya lebih dahsyat dibandingkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dalam keadaan tidak mengetahui ilmunya. Naam. Baik. Menyimpang dengan ilmu ini lebih berbahaya dibandingkan orang yang jahil yang dia menyimpang. Karena orang yang berilmu yang menyimpang akan membuat fitnah kepada umat manusia. Orang-orang yang khusnudzan akan diikuti penyimpangannya, enggak mungkin salah, dia itu orang alim. Ini fitnah, alimul fajir wa abidul jahil. Ini fitnah. Orang yang alim yang pendosa, ilmu yang dia miliki tidak bermanfaat, kelakuan dia melanggar ilmunya, ini akan bikin fitnah. Yang kedua, orang yang rajin ibadah tapi jahil, dia akan diikuti padahal dia jahil. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu Al-Qur'an atau As-Sunnah, itu semuanya adalah ilmu. Ma jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Qur'an awis sunnah fa huwa ilmun. Apa-apa yang datang kepada Rasulullah, baik itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka itu adalah ilmu. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Allah peringatkan dengan sampai kemudian mengikuti milahnya, agamanya Al-Yahud wa Nasoro, dan mereka-mereka ini tidak akan ridha sampai kita menjadi seperti mereka. Baik. Kemudian di ayat berikutnya 121. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Mubtada'un, jumlah ini sebagai mubtada. Ya, di bahasa nahwunya. Alladzina atainahumul kitab, ini sebagai mubtada i'rabnya, mubtada. Mubtada berupa jumlah. Yatlunahu haqqa tilawatihi, yang mana mereka membaca Alkitab itu sebenar-benar bacaan. Kata Suyuti rahimahullah, yaqra'unahu kama unzila, mereka membacanya sebagaimana diturunkan. Wal jumlah halun, jumlah yatlunahu haqqa tilawati, ini sebagai hal. Ini i'rabnya. Wa haqqa nusiba alal masdar, dia dinasobkan sebagai masdar. Naam. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Orang-orang yang Allah berikan kitab kepada mereka, kemudian mereka membacanya dengan haqqa tilawatih, sebenar-benar bacaannya. Seseorang dinyatakan membaca dengan sebenar-benar bacaannya dari kitab yang diturunkan kepada mereka, ketika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, tilawatul lafzi, bacaan lafadznya, dibaca dengan lafadznya, membaca. Ini tilawah, ya. Tilawatul lafzi namanya. Yang kedua, tilawatul makna, tilawatul makna, membaca maknanya, yaitu tafsirnya, ya. Sehingga kita tidak hanya sekedar membaca ayat Al-Quran selesai tanpa tahu maknanya, ya. Karena Al-Quran itu hudal linnas, sebagai petunjuk umat manusia, ya. Kalau hanya dibaca gak tahu artinya, bagaimana bisa kita mengambil, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, faham atau faham aja tidak, ya. Maka selain dibaca lafad-lafadnya, dan itu sebagai bentuk ibadah mendatangkan pahala, juga dipelajari maknanya, dipelajari tafsirnya. Kemudian yang ketiga, tilawatul hukmi, membaca hukumnya, yaitu ittiba, diikuti hukumnya. Jika di situ sebuah perintah, dijalankan perintah itu. Jika di situ sebuah larangan, maka ditinggalkan. Ini makna haqqa tilawati. Orang-orang yang membaca kitab dengan sebenar-benar bacaannya, lafadznya dibaca, maknanya dibaca dengan tafsirnya, dijalankan kandungannya. Ini makna haqqa tilawatih. Baik. Wal jum'ah, na'am. Wal khabar, tadi kan disebutkan alladzina atainahumul kitab, itu mubtada i'rabnya. Yatluna haqqa tilawati, itu sebagai hal. Kalau ada mubtada berarti harus ada khabarnya. Mana khabarnya? Wal khabaru ulaika yu'minuna bih, ini khabarnya. Ulaika, mereka itu orang-orang yang beriman dengannya. Nazalat fi jama'atin, ayat ini turun tentang sebuah jamaah, kelompok. Qadimu minal Habasyah, yang mereka datang dari Habasyah, Ethiopia. Afrika, wa aslamu, dan mereka masuk Islam. Orang-orang yang datang dari Habasyah, Taib, kemudian mereka masuk Islam. Nah, ini penjelasan Asyuti rahimahullahu ta'ala. Baik. Wa man yakfur bihi, dan barang siapa yang mengkufuri dengannya, ay bil kitab al-mu'ta, dengan kitab yang didatangkan, bi ayu harifahu, dengan ditakhrifkan, dipalingkan maknanya, diubah-ubah maknanya, kandungannya, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itu orang-orang yang merugi. Lima sirihim ilan nar al-mu'abbada alaihim, dikarenakan mereka akan menuju kepada neraka yang kekal atas mereka, mu'abbada. Orang-orang yang merugi, mereka merubah-rubah naam kitab yang datang kepada mereka. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah darinya. Naam, di antaranya bahwasanya iman itu ada tanda-tandanya. Iman itu ada tanda-tandanya. Apa di antaranya? Al-amal. Amalan. Ya, beramal. Naam. Ulaika yu'minuna bi. Allah menyatakan mereka itu orang-orang yang beriman dengannya. Kapan itu? Yatluna haqqa tilawatihi. Ya, ketika mereka wujudkan keimanan dalam hatinya dengan amalan. Membaca kitab dengan sebaik-baiknya, dibaca lafadznya, dipelajari tafsirnya, diamalkan kandungannya. Ini menunjukkan iman itu memiliki tanda, dan tandanya adalah amal. Baik, nanti ketika kita membaca usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika pembahasan masalah iman itu akan dibahas, ada kelompok yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman. Ada yang berpendapat iman itu semata-mata hanya i'tiqad atau qaulul lisan, tidak ada kaitannya dengan amalan, tidak perlu dibuktikan dengan amalan. Maka di sini Allah sebutkan orang yang beriman itu yatluna haqqa tilawatihi. Nah, iman itu dibuktikan tandanya dengan amalan. Baik. Kemudian juga ayat ini bisa kita ambil faedah. Barang siapa yang menyelisih Al-Quran, itu tanda naam kurangnya keimanannya. Barang siapa yang man khalaf Al-Quran, barang siapa menyelisih Al-Quran, bukan harus semuanya diselisih, ya. Mungkin sebagian yang terdapat dari Al-Quran dia selisih. Ini tanda ala naqsi imanih, tanda kurangnya keimanannya. Berarti dia tidak membaca dengan sebaik-baik sebenar-benar bacaannya. Nah, berarti dia tidak menjalankan kandungan Al-Quran. ya, karena tilawah tadi sahib tilawah lafadznya, tilawah tafsirnya, dan mengamalkannya ya. Ketika ada yang dia selisih dari apa yang terdapat dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya imannya kurang. Naam. Baik. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita anugerah Allah kepada orang-orang yang Allah berikan kitab kepada mereka. Kemudian dibaca dengan sebaik-baik bacaan. Minnatullah ala man atahullah ta'ala al-kitab, anugerah Allah kepada orang yang Allah berikan kepadanya al-kitab. Lalu fatalau haqqa tilawatihi, lalu dibaca dengan sebaik-baik bacaan. Sekali lagi, yang pertama tilawah lafziyah, lafadznya dibaca. Tilawah maknanya, tafsirnya dipelajari, kemudian diamalkan. Baik. Ni khan fi dina azani wa azakumullah. Naam. Kemudian juga faedah yang lain dari ayat ini. Bisa kita ambil faedah bahwasanya orang yang mengkufuri Al-Qur'an, orang yang mengkufuri Al-Qur'an annal kafira bil Quran, ya, orang yang mengkufuri Al-Quran, bahwa khasirun, maka dia orang yang merugi. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang mengkufuri Al-Quran maka mereka itu orang yang merugi meskipun dia bergelimang dengan dunia. Meskipun kehidupan dia itu bergelimang dengan harta, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Nah, qala As-Suyuti rahimahullah, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah oleh kalian nikmatku yang aku anugerahkan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, bahwasanya aku telah utamakan kalian, lebihkan kalian dari alam ini. Taqaddama mithluhu, ini sudah lewat ya, tentang ayat ini, dan sudah kita baca di ayat yang ke-47 dan 48. Nah, penafsiran ayat ini tentang Allah memberikan keutamaan kepada Bani Israel ya, agar mereka mau beriman, diingatkan tentang anugerah Allah kepada mereka. Wattaqu khafu, takutlah kalian. Wattaqu khafu yauman, takutlah kalian pada suatu hari, yakni hari kiamat ini yang dimaksudkan. La tajzi tughni, ya, tidak mencukupi nafsun an nafsin fihi, tidak mencukupi jiwa. Naam. Wa nafsu disebutkan di footnote itu al makhluk al aqil, makhluk yang berakal. Nah, tidak bisa mencukupi naam seseorang dari orang yang lainnya, apapun itu. Anak tidak bisa menggantikan bapaknya, demikian pula sebaliknya. Ketika nanti yaumul qiyamah, tidak ada yang saling bertanya, mana anakku, mana orang tuaku, tidak sempat tanya itu ketika yaumul qiyamah. Sudah wala ansaba bainahum, sudah enggak ada hubungan nasab yaumul qiyamah. Bingung sendiri-sendiri memikirkan nasibnya. Naam. Nanti itu min ahli jannah atau min ahli nar aku ini. Ya, tidak sempat mikirkan orang lain, bahkan orang yang paling dia cintai di dunia ini, orang tuanya atau anaknya, enggak kepikiran. Nanti yaumul qiyamah, saking takutnya. Ya, tidak ada hubungan kerabat. Nah, tidak ada saling bertanya, ini di mana ini anakku? Ya. Baik. Apakah selamat atau tidak? Enggak sempat menanyakan orang lain. Takutlah ketika datang hari itu, ya, satu jiwa tidak bisa menanggung jiwa yang lainnya. Wala yuqbalu minha adlun, tidak diterima minha darinya adlun fida, tebusan tidak ada. Tidak ada yang bisa ditebus. Ya. Bapaknya atau ibunya masuk neraka, wis aku aja, kata anaknya, tidak ada. Tidak ada bisa yang diganti. Tebusan. Kalau di dunia bisa ditebus. Ada yang dipenjara, ditebus dengan yang lainnya. Ya wal qiyamah enggak bisa. La yuqbalu minna adlun. Ya. Fida, tebusan. Wala tanfauha syafa'atun. Dan tidak bermanfaat syafaat, pertolongan. Ya. Syafaat-syafaat yang tidak memenuhi syarat. Itu maknanya syafaat yang tidak memenuhi syarat. Karena ada syafaat yang memenuhi syarat. Nah, orang-orang muwahhid itu diterima dan mendapatkan syafaat. Ini wala tanfa syafa'a, ini syafaat bagi yang tidak layak mendapatkan syafaat. Walahum yunsarun, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Yumna'una min adzabilah, yang menghalangi mereka dari adab Allah. Takutlah, diingatkan. Ya. Takutlah tentang hari kiamat. Ya. Yang begitu dahsyatnya, sampai orang tidak bisa memikirkan kekasihnya, orang tidak memikirkan anaknya, orang tuanya. Baik. Dari ayat ini, ayat yang terakhir, ya, maksudnya yang pertama tadi sudah dilewati, ya, ayat yang berikutnya, baik, ayat yang ke-123, ini faedah dari ayat yang 123, isbatu yaumil qiyamah, menetapkan adanya hari kiamat. Adanya hari kiamat, ini sudah dibahas kemarin. Orang-orang Yahudi meskipun tidak percaya adanya hari kiamat, dan juga orang Nasara, tapi mereka percaya kalau yang masuk surga hanya mereka. Menetapkan adanya hari kiamat, dan itu suatu hari yang begitu dahsyat, begitu mengerikan, wajib untuk hati-hati dan takut kepadanya. Ya. Wattaku yauman. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa diambil faedah bahwasanya orang-orang yang berhak mendapatkan azab, maka tidak akan bisa diganti dengan orang lain. Tidak akan bisa diganti dengan orang lain. Nah, dosa itu tidak bisa ditebus oleh orang lain. ada sebuah agama yang diyakini sebagai Tuhannya itu akan menebus dosa umatnya. Ya. Ada sebuah agama yang dianggap sebagai Tuhannya atau dianggap sebagai anak Tuhan, ya, itu yang akan menebus dosa-dosa umatnya. Ya. Kalau dosa itu bisa ditebus oleh anak Tuhannya, ya umatnya akan senang. Ya, wis maksiat ae full, los maksiat terus, gampang nanti ada yang nebus. Ya. Anaknya Tuhanku, wah, itu yang akan nebus. Ada agama yang demikian. Jadi, ketika seorang hamba itu berdosa dan dia berhak mendapatkan adab, tidak bisa diganti oleh siapapun. Bapaknya, ibunya, anaknya, siapapun tidak akan bisa diganti. Nah, baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Tidak diterima darinya nah, tebusan. Ya. Fida. Diganti yang lainnya. Baik. Adlun. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah yang lainnya, isbatu syafa'ah, menetapkan adanya syafa'at. Naam, la tanfa'uha syafa'ah, tidak bermanfaat syafa'at bagi mereka karena mereka tidak berhak. Yang berhak mendapatkan syafa'at adalah muwahhidun, ahlu tauhid. Ini yang berhak mendapatkan syafaat. Dan ini termasuk keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang syafaat. Jadi jangan kemudian hanya semata-mata mengandalkan membaca terjemahan Al-Quran tanpa memahami tafsirnya, tilawah al-makna tadi kita sebutkan, ya. Sehingga membaca ayat ini wala tanfu syafa'ah, oh berarti syafa'ah itu tidak ada. Ya. Syafa'ah itu ada dalam hadis yang sahih. Ya. Ini yang dinafikan ini, mereka-mereka yang demikian enggak berhak untuk dapat syafa'at. Ya. Naam. Baik. Orang-orang kafir itu mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Wala tanfauha syafa'ah. Ya. Mereka tidak mendapatkan syafaat. Namanya syafaat itu syaf'un, itu genap, menggenapkan. Berarti mereka sudah punya sangu, dikenapi. Ya. Apa sangunya? Muslim, muwahhid. Kemudian dikasih syafaat sehingga menjadi genap. Kalau orang-orang kafir mereka enggak punya bekal, ya, maka enggak akan mendapatkan syafaat. Nah, baik. Juga di dalam ayat ini bisa kita ambil faedah bahwa senanti tidak di hari kiamat tidak akan bisa seorang menolong orang yang lain dari adab Allah Subhanahu wa taala, walahum yunsurun. Ya. Meskipun selama di dunia dia teman akrabnya, teman baiknya, naam, maka tetap tidak akan bisa ditolong temannya. Baik. Wa qala, di ayat berikutnya, wadkur idibtala ikhtabara Ibrahima, dan ingatlah idibtala ketika ibtala ikhtabara diuji, ibtala itu diuji, siapa Ibrahima, Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa fi qiraatin Ibrahim. Ya, ada yang membaca Ibrahim. Baik. Ibrahim itu apa sih maknanya? Ya. Abu Rahim. Ibrahim itu Abu Rahim. Bapak yang penyayang. Ya. Ibrahim. Ingatlah ketika Ibrahim diuji. Rabbuhu bil kalimat, diuji oleh Rabbnya dengan kalimat. Apa kalimat ini? Bi awamira wa nawahin, dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Kallafahu biha. Ini makna kalimat. Kalimat itu adalah perintah dan larangan Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Ini banyak pendapatnya. Kallafahu, dibebankan kepada Ibrahim. Qila, ada yang berpendapat kalimat itu adalah ya manasikul hajj, diperintahkan untuk menjalankan manasik haji, ibadah haji. Waqila, ada yang berpendapat al-matmadatu, berkumur. Wal istinsyak, memasukkan air di hidung. Wasiwak, bersiwak. Waqasus sarib, memotong kumis. Wafarokar roksi, membelah rambut ya tengah. Wa qalamul adfar, dan memotong kuku. Wa naful ibid, mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, dan mencukur bulu kemaluan. Wal hitan, hitan. Wal istinja, dan istinja. Ini kalimat. Ya Allah perintahkan, bebankan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam. Dan ada pendapat-pendapat yang lainnya. Baik. Di antaranya ibtila yang diujikan Allah kepada Ibrahim ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Itu juga termasuk ibtila, ibtila. Demikian pula ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, itu juga ibtila. Dan banyak yang lainnya. Fa'adammahun adahun nadamat, dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan dengan sempurna. Menjalankan dengan sempurna. Baik, qala ta'ala lahu, Allah Ta'ala menyatakan kepadanya, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai imam bagi umat manusia, ay kutuwatan fiddin, contoh dalam agama. Qala, Nabi Ibrahim menyatakan, wa min dzurriyyati, dan juga termasuk keturunanku ya Rabb, jadikan dia sebagai imam. Auladi ij'ala immatan, anak-anakku juga jadikan sebagai pemimpin. Qala, kata Allah, la yanalu ahdi, tidak akan menggapai, tidak akan mendapatkan ahdi janjiku sebagai imam, bil imamah adz-dzalimin, orang-orang yang zalim. Al-kafirina minhum, orang-orang kafir tidak akan menjadi imam, tidak akan menjadi penguasa, pemimpin. Dalla ala annahu yanalu ghairadz-dzalimin. Baik. Menunjukkan bahwasanya yang mendapatkan, yang akan bisa menjadi pemimpin itu adalah selain orang-orang yang zalim. Ya. Selain orang-orang yang zalim. Naam. Ini ikhwani fidina azani wa a'azakumullah, suratul Baqarah ayat 124. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan beban, ya, perintah kepada Ibrahim alaihissalam, dan disempurnakan, dijalankan dengan sempurna oleh beliau. oleh Ibrahim alaihissalam. Naam. Baik. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita sebagai orang tua jangan melupakan untuk meminta kebaikan untuk anak keturunannya. Wa min dzurriyyati, dan juga termasuk keturunanku ya Rob. Jadikan mereka sebagai imam, sebagai pemimpin. Nah, baik. Ini menunjukkan hendaknya setiap orang tua mendoakan anak-anaknya, anak keturunannya menjadi orang-orang yang soleh. Baik. Di sini Ibrahim AS meminta kepada Allah agar keturunannya dijadikan sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai qudwah fiddin, contoh dalam agama. Baik. Di dalam ayat yang lainnya Nabi Ibrahim menyatakan Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati, ya Rabb, jadikan aku sebagai sosok yang menegakkan sholat, demikian pula keturunanku. Nah, juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita orang yang zalim tidak berhak menjadi penguasa, tidak berhak menjadi pemimpin. Nah, ini orang yang kafir. Zalim ini adalah kafir. Nah, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.